Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita telah bermajelis di Radio Mutiara Quran ini, yang insyaallah taala kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ketika anak mogok sekolah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekolah yang dimaksud ini adalah sekolah yang sebagaimana kita pahami saat ini, yaitu di mana anak-anak kita berangkat pagi, pulang siang atau sore, kemudian mereka belajar di dalam kelas untuk mendapatkan pelajaran dari para guru, dari para ustadz, atau dari para pengajar atau pendidik. Ternyata dalam perjalanan pendidikan anak-anak kita, kita menemui berbagai masalah. Yang salah satu masalah yang sering kita temui dalam pendidikan anak-anak kita adalah adanya anak yang tidak mau bersekolah, alias anak mogok sekolah. Sebelum kita mengatasi masalah permasalahan mogok sekolah, terlebih dahulu kita bahas tentang tiga gaya anak sekolah atau tiga kondisi anak sekolah. Kondisi yang pertama yaitu anak yang mana dia itu nyaman dalam proses pembelajaran di sekolah. Dia menikmati sekali proses pendidikan di sekolah, sehingga semua mata pelajaran yang dia ikuti, dia dapat memahaminya, sehingga dari segi penilaian dia akan mendapatkan nilai yang bagus. Maka sering sekali anak-anak yang tipe ini, yang memiliki gaya sekolah ini, seperti ini, itu disebut dengan siswa-siswa yang berprestasi. Ini kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua yaitu adanya siswa-siswa yang tidak nyaman untuk mengikuti pendidikan model persekolahan. Namun ketidaknyamanan anak itu, anak tidak berani untuk mengungkapkan, tidak berani untuk mengekspresikan ketidaknyamanannya, sehingga dia hanya diam walaupun di dalam dirinya itu tertekan. Akhirnya hanya pelajaran-pelajaran tertentu saja yang dia kuasai, dan sebagian besar pelajaran dia tidak menyukainya. Sehingga dari segi prestasi mereka biasa-biasa saja. Maka kategori anak-anak yang sekolah yang seperti ini itu dikelompokkan dalam kelompok siswa-siswa yang rata-rata atau biasa-biasa saja. Ini kondisi yang kedua. Terus kemudian kondisi yang ketiga yaitu ada siswa yang tidak nyaman dalam mengikuti metode pendidikan persekolahan, tetapi anak-anak tersebut atau siswa-siswa tersebut itu berani mengungkapkan, berani mengekspresikan, berani mengatakan kepada guru, bahkan kepada orang tuanya. Sehingga apa yang terjadi? sehingga ungkapan mereka itu kadang-kadang bukan hanya sebatas kata-kata saja, namun mereka melakukan tindakan-tindakan atau perlakuan-perlakuan. Sebagai contoh, kadangkala dia pamitan dari rumah untuk pergi ke sekolah, namun ternyata tidak sampai di sekolah, ternyata dia bermain dengan temannya entah kemana. Ini salah satu ekspresi ketidaknyamanan. Terus kemudian ada juga yang dia berangkat masuk ke sekolah, tapi kadang-kadang di tengah perjalanan proses pembelajaran dia keluar, dia mulai bolos karena apa? Rasa bosan dia, rasa tidak nyaman dia dalam pembelajaran di sekolah tersebut. Kemudian ujung-ujungnya yang paling parah kondisi ini adalah anak itu mogok sekolah, sama sekali tidak mau sekolah. Nah, kadangkala orang tua menjadi bingung apabila anaknya menjadi bermasalah seperti ini. Nah, kelompok yang ketiga ini atau kategori siswa yang ketiga ini sering disebut dengan siswa-siswa bermasalah. Jadi dengan kondisi ini, maka bisa kita katakan bahwa kondisi yang pertama yaitu siswa-siswa yang berprestasi, karena dalam segi mereka mengikuti pelajaran itu tertib dan mereka paham dan nilainya bagus-bagus, sehingga mereka kebanyakan rankingnya adalah ranking 10 besar di atas rata-rata. Ini disebut anak-anak yang atau siswa-siswa yang berprestasi. Kondisi yang kedua adalah siswa-siswa yang biasa-biasa saja. Mereka merasa tidak nyaman tapi tidak berani mengungkapkan, sehingga tekanan itu mereka tahan walaupun mungkin mereka tidak paham dengan pelajaran yang diberikan. Kondisi yang ketiga adalah siswa-siswa yang berani mengungkapkan, sehingga mereka menjadi disebut dengan siswa-siswa yang bermasalah. Ini tiga kategori yang sering kita hadapi dalam pendidikan kita, terutama pendidikan model persekolahan. Terus kemudian sebuah pertanyaan, apakah yang ini paling baik adalah siswa yang berprestasi, yaitu golongan yang pertama, kemudian kita katakan siswa yang paling tidak baik adalah siswa yang bermasalah, yaitu golongan yang ketiga, yang mereka tidak nyaman dan berani mengungkapkan dengan ekspresi-ekspresinya? Tentu saja kita kembalikan kepada kaidah awal bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Maka bisa kita katakan bahwa tidak ada anak nakal, tidak ada anak bermasalah, tidak ada murid bermasalah, tidak ada siswa bermasalah. Yang ada adalah siswa, murid, atau anak yang memiliki potensi berbeda-beda. Hanya saja seringkali kita memandang potensi anak yang berbeda itu karena tidak cocok dengan sistem persekolahan, akhirnya diberi label nakal, diberi label murid atau siswa yang bermasalah. Tapi sejatinya kalau kita perhatikan lebih dalam ya tentang ketiga kategori ini, maka kita akan mengatakan bahwa sesungguhnya anak-anak tidak bermasalah, hanya saja kita saja sebagai orang tua dan guru tidak mengenal siswa-siswa atau anak-anak kita. Sekarang kita ulas ya untuk kelompok yang pertama, yaitu siswa-siswa yang nyaman untuk mengikuti pendidikan di model persekolahan ya. Untuk ini kalau kita lihat pertama, yaitu tipe-tipe siswa yang seperti ini, mereka kecenderungan memiliki bakat ya, yaitu suka berpikir. Memiliki bakat suka berpikir, sehingga mereka disebut anak-anak yang cerdas. Karena memang kecenderungan bakat mereka adalah berpikir di otak mereka, di akal mereka. Maka jalur pendidikan yang cocok bagi kelompok yang pertama ini itu adalah jalur pendidikan akademis, di mana mereka kelak ya, karir-karir yang akan mereka titi itu adalah sebagai seorang guru, mungkin ada yang jadi pegawai negeri sipil, kemudian ada yang menjadi dosen, menjadi pengacara, atau menjadi pegawai-pegawai yang lain yang terkait dengan akademis dalam pendidikan mereka. Ini sering disebut dengan jalur akademis. Nah, jalur ini memang yang cocok bagi mereka untuk golongan yang pertama ini itu adalah metode pendidikan formal. Sebagaimana yang ada di masyarakat kita, yaitu adanya SD, MI, kemudian ada juga paket A, mungkin SMP, ada MTS, kemudian ada juga paket B, kemudian ada juga SMA, Madrasah Aliyah, kemudian SMK atau kejar paket C, itu adalah jalur-jalur formal yang mana yang banyak cocok dengan metode itu adalah siswa-siswa yang mereka jalurnya adalah akademis, yang mana bakat mereka cenderung kepada bakat suka berpikir, dalam thinking mereka yang kuat. Ini adalah kelompok yang pertama. Sehingga dengan sistem persekolahan yang sekarang ada, karena di pendidikan persekolahan kita cenderung penguatannya adalah penguatan akademis, maka anak-anak yang cenderung ke jalur akademis inilah yang mereka merasa nyaman dalam sistem persekolahan ini. Sementara anak-anak yang jalurnya non-akademis, ya, atau jalur yang lainnya, tidak terfasilitasi sebagian besar dari mereka, sehingga tidak nyaman dengan kondisi sistem persekolahan yang cenderung dominan di akademis ini. Terus kemudian kelompok yang kedua atau golongan yang kedua, yaitu siswa yang tidak nyaman tapi dia tidak berani untuk mengungkapkan ketidaknyamanannya, tidak berani melawan ketidaknyamanannya, tidak berani mengungkapkan atau mengekspresikan, sehingga walaupun mereka tertekan, mereka tetap diam, hanya ditahan dalam dirinya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah ada beberapa pelajaran yang dia tidak suka. Bahkan bisa jadi sebagian besar pelajaran dia enggak suka. Kalau seseorang atau siswa sudah tidak suka untuk belajar sesuatu, maka sangat mustahil, ya, dengan ketidaksukaan itu akan berhasil. Karena salah satu syarat utama seseorang itu belajar adalah kesukaan, ya. Dengan paksaan bisa, tapi tidak akan bisa maksimal. Ini. Jadi kondisi yang kedua ini disebut dengan kondisi kelompok dari siswa-siswa yang biasa-biasa saja atau rata-rata. Nah, kebanyakan dari mereka yang rata-rata ini, mereka itu tidak nyaman dengan formal, ya, itu adalah anak-anak atau siswa-siswa yang kecenderung bakatnya adalah bakat striving atau suka bekerja. Mereka itu tidak betah duduk lama, tidak betah dengan sesuatu yang sifatnya teoritis, tidak betah dengan sesuatu, belajar dengan sesuatu itu bertele-tele, dengan harus menghitung ini, menghitung ini. Mereka pinginnya langsung mengerjakan sesuatu, ya, karena bakat mereka adalah kecenderungan pada bakat yang striving atau suka bekerja, ya, suka bekerja. Sehingga mereka diberi beban akademis, yang sebagaimana beban akademis ini adalah sebagian besar sekolah kita adalah apa namanya memberi beban akademis tersebut, sehingga gak nyaman mereka itu, ya, mereka gak nyaman. Namun mereka masih menahan ketidaknyamanannya itu. Bisa jadi karena apa? Mungkin dia tidak suka dengan pelajaran yang ada, tapi mereka suka dengan berkumpul dengan teman-temannya, berkumpul dengan teman-temannya untuk bersosial atau berkomunitas. Kadang-kala yang membuat mereka nyaman adalah itu, bukan karena pelajaran yang mereka terima. Nah, jalur pendidikan ini untuk kelompok yang kedua ini adalah jalur pendidikan profesional. Anak-anak atau siswa-siswa yang kecenderungan dalam golongan-golongan ini, ya, mereka cenderung ke profesional, yaitu orang-orang yang apa namanya cenderung ke hal yang praktis. Sebagai contoh adalah teknisi, ya, itu profesional itu. Nah, ini sebagai contoh dalam teknisi, misal apa namanya arsitektur, kemudian dalam desain grafis dan sebagainya, ini terkait dengan profesionalisme, sehingga mereka cenderung untuk belajar itu langsung praktek. Maka jalur yang ideal, jalur profesional ini adalah magang, jalur magang. Ini metode pendidikan yang digunakan adalah dengan magang. Nah, kemudian apa hasil akhir dari jalur yang ini seharusnya, ya, yaitu berupa sertifikat kompetensi. Maka di akhir pendidikan anak-anak ini adalah adanya uji kompetensi, maka dia akan memiliki sertifikat kompetensi. Nah, lembaran sertifikat kompetensi itulah pengakuan dari pemerintah yang bisa digunakan untuk dia berkarir sebagai seorang profesional. Entah dia mungkin nanti bekerja di perusahaan pemerintah atau bekerja di perusahaan swasta, baik mungkin perusahaan asing dan sebagainya, ya, sertifikat kompetensi itulah yang mereka gunakan untuk mendaftar pekerjaan tersebut. Ini kondisi yang kedua. Nah, maka dengan sistem persekolahan, anak yang kondisi kedua ini memang betul-betul tidak nyaman, ya, karena mereka mintanya langsung praktek. Kecuali ada sistem persekolahan yang mengedepankan praktek, maka golongan yang kedua ini akan merasa nyaman. Kemudian golongan yang ketiga, yaitu anak yang tidak nyaman ya dengan sistem persekolahan, tapi dia berani untuk mengungkapkan ini. Dan ini sering disebut siswa-siswa yang bermasalah. Kadang-kadang gurunya sampai lelah, capek ngurusi anak-anak yang seperti ini. Ya. Nah, karena tidak nyaman mereka dan mereka berani itu, kadang-kala karena masih tidak enak dengan orang tuanya, akhirnya dia pamit dari rumah berangkat. Nah, kemudian ternyata tidak sampai sekolah. Atau mungkin sampai sekolah tapi nanti di tengah-tengah pelajaran dia akan keluar. Nah, sehingga untuk mengatasi anak-anak seperti ini, akhirnya sekolah-sekolah sekarang mesti dipasang pagar. Sudah gitu di depan pintu gerbangnya sudah ada Bapak Satpam untuk menjaga mereka. Karena kalau enggak diatasi dengan pagar dan satpam itu, anak ini pada kabur karena mereka tidak nyaman dan berani melawan. Nah, sebenarnya anak-anak seperti ini memiliki bakat, kecenderungan pada bakat suka bergaul, terutama dalam mempengaruhi. Ya. Mereka enggak akan mungkin kalau enggak suka bergaul, ya, berangkat ke sekolah, enggak sampai sekolah, dia kalau enggak suka bergaul mau pergi kemana? Nah, maka dia karena bakatnya suka bergaul itu, dia temannya banyak sekali. Kemanapun, di tempat manapun dia ada teman di sana. Sehingga nyaman. Ya, sehingga nyaman untuk dia bolos sekolah atau enggak masuk sekolah. Nah, nanti ujung-ujungnya anak seperti ini itu tidak mau sekolah, mogok di rumah. Namun dia tetap keluar rumah karena apa? Karena banyak temannya itu. Enggak mungkin anak mogok sekolah kemudian di rumah hanya diam, dia enggak nyaman. Mending ke sekolah walaupun tidak suka tapi di sana banyak teman. Nah, ini yang menyebabkan anak itu mogok itu antara ini seperti itu. Ada kecenderungan bakat pada anak ini adalah anak-anak yang suka bergaul. Nah, sebenarnya kalau kita amati dengan bakat ini, jalur yang cocok untuk anak-anak tipe ketiga ini adalah sebenarnya jalur pendidikan entrepreneur atau kewirausahaan. Jalur seperti ini sebenarnya enggak butuh adanya ijazah. Bahkan sertifikat kompetensi itu enggak butuh karena wirausaha. Ya. Maka metode pendidikan yang cocok untuk anak seperti ini adalah langsung magang. Setelah dia mampu magang, ya berapa tahun, berapa bulan, maka dia langsung mempraktekkan ilmu yang dia peroleh dari magang tersebut. Nah, sehingga bisa kita katakan dari uraian ini, maka ternyata ketiga kondisi anak ini adalah sebenarnya tidak bisa kita katakan mereka itu nakal atau bermasalah. Bahkan anak mogok sekolah pun itu sebenarnya tidak bermasalah. Hanya saja kita sebagai orang tua dan pendidik itu tidak mengenal potensi mereka. Potensi mereka yang berbeda dengan akademis kita anggap nakal. Padahal sesungguhnya potensi itu bukan hanya akademis. Bukan hanya anak yang berpikir saja yang kita akui mereka sebagai orang yang atau anak-anak yang hebat, namun anak yang suka bergaul dan anak-anak yang suka bekerja itu pun juga kita harus hargai mereka, kita akui keunikan mereka. Kalau kita mengakui keunikan mereka, insya Allah Ta'ala mereka tidak akan bermasalah. Itu sebenarnya wujud protes ya, apabila ada anak mogok sekolah itu wujud protes bahwa dalam hati anak menjerit ya, mengatakan bahwa tolong pahami aku, tolong kenali aku, pelajarilah siapa aku ini, aku tuh seperti ini, tolong dengarkan. Tapi kebanyakan orang tua tidak mendengar, kebanyakan guru tidak mendengar. Karena tidak dengar, akhirnya mereka melawan. Maka jadilah mogok sekolah bagi mereka. Ini jadi Bapak Ibu sekalian, ya para pendidik, ya. Maka sebelum kita melabeli anak itu nakal, maka terlebih dahulu kenali dulu anak-anak kita, ya. Apa potensi mereka? Bisa jadi kenakalan mereka itu sebenarnya adalah potensi. Namun seringnya kita itu hanya berpikir bahwa anak yang pintar, anak yang baik itu adalah anak-anak yang akademis. Padahal akademis itu hanya salah satu jalur atau salah satu bidang bakat seseorang. Masih ada jalur yang lain yang harus kita akui. Sebagaimana kita lihat ya dalam kenyataan yang ada ya, bahwa tidak semua anak bermasalah pada golongan yang ketiga ini, ternyata kalau kita lihat masa depan mereka itu suram, tidak semuanya. Dan juga tidak menjamin bahwa semua anak yang akademisnya tinggi yang dianggap anak-anak berprestasi, mereka mesti akan sukses dalam karir hidupnya setelah mereka dewasa. Belum tentu. Ternyata yang membuat mereka sukses itu adalah apa? Yaitu semangat hidup mereka, bahwa mereka mengenal dirinya, mereka menggunakan potensinya yang ada. Kebanyakan anak-anak yang bermasalah tadi yang sering mogok sekolah dan dia berani untuk melawan, ya melawan bahwa saya enggak suka sekolah itu. Di antara mereka itu adalah sebenarnya potensi mereka adalah di bidang wirausaha, yaitu mereka kebanyakan menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang entrepreneur. Ini karena apa? Keberanian mereka itu, mereka suka bersosial, bisa memproduksi barang, bisa menjual barang, bisa menegosiasi, bisa menjalin relasi. Namun untuk yang akademis itu cenderung untuk mereka itu berkecimpung dengan benda-benda mati, dengan komputer, dengan buku, dengan data-data ini. Nah, sehingga orang-orang yang sifatnya akademis itu apabila terjun di bidang kewirausahaan tidak mampu, karena apa? Bakatnya berbeda itu. Bakatnya berbeda. Nah, maka dengan adanya tiga kelompok ini ya, maka kita perlu memahami bahwa sebenarnya tugas kita adalah bukan melabeli mereka nakal atau tidak nakal sehingga kita menjadi apa namanya semacam satpam ya. Sehingga sekolah itu harus diberi pagar, harus dijaga, padahal anak-anak kita adalah semuanya manusia. Anak-anak kita punya hati, anak-anak kita itu fitrah. Ya, sudah seyogianya tidak harus dengan pagar-pagar fisik seperti itu. Karena apa? Kalau sudah kecintaan tumbuh pada diri anak, kecintaan kepada Allah, kemudian fitrah belajarnya mereka tumbuh, kemudian potensi mereka kita akui, insya Allah anak tidak akan kabur, tidak akan mogok sekolah. Karena apa? Karena mereka nyaman dengan sekolah itu. Potensi mereka diakui. Ini. Jadi kenakalan mereka sebenarnya potensi mereka tidak diakui, sehingga mereka protes dan berusaha mencari pengakuan dari luar. Ternyata yang mengakui potensi dia, mengatakan dia hebat adalah teman-teman nongkrong dia di jalan. Maka dia cenderung untuk di jalan karena apa? Diakui oleh kelompoknya. Daripada anak-anak kita di luar kemudian diakui oleh orang-orang yang tidak benar akhlaknya, maka kitalah sebagai orang tua dan pendidik untuk mengakui potensi-potensi anak-anak didik kita. Nah, kemudian apabila sudah terlanjur ternyata anak kita mogok sekolah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sebenarnya ini bukan masalah. Yang menjadi masalah bukan mogok sekolah, tapi yang menjadi masalah adalah mogok belajar. Sebab sekolah dan belajar itu berbeda, ya. Sekolah hanya merupakan salah satu tempat untuk belajar. Sedangkan belajar tidak semuanya harus di sekolah. Maka bisa jadi ya, anak yang mogok sekolah itu bisa mengambil jalur-jalur yang lain, yang mana jalur-jalur yang lain itu masih diakui oleh pemerintah, masih setara dengan pendidikan formal, sehingga anak merasa nyaman dengan jalur yang bukan persekolahan tersebut. Dia merasa nyaman karena merasa bahwa dia bisa mencurahkan semua potensinya di jalur tersebut. Nah, jadi kita akui potensi anak-anak kita. Kita akui, kita gali potensinya. Oh, ternyata anak saya itu cenderung kewirausahawan. Maka perlu kita dekati dengan penuh perhatian, dengan empati. Jangan keburu kita memaksa. Anak mogok sekolah dipaksa tambah mogok. Ya. Enggak bisa, karena ini urusan hati anak. Maka kita dekati, ya, kita beri empati sehingga anak merasa bahwa kita perhatian, bahwa kita adalah sayang kepada anak tersebut. Setelah anak merasa nyaman, akhirnya anak akan cerita sebenarnya yang menyebabkan dia gak mau sekolah itu adalah karena apa? Tidak sesuai dengan potensi dia. Sehingga kita tahu, oh ternyata potensi anak kita bukan akademis, ternyata potensi anak kita adalah cenderung kepada wirausahawan atau entrepreneur. Nah, maka kita arahkan ya, jalur pendidikan anak kita adalah jalur pendidikan kewirausahaan. Maka anak akan nyaman karena merasa diakui dan potensinya merasa difasilitasi. Insya Allah tidak ada anak yang malas belajar, semua anak adalah pembelajar. Cuma tidak semua anak cocok dengan model persekolahan yang cenderung pada akademis ya. Cenderung pada akademis. Nah, inilah cara menyikapi anak-anak kita yang mogok sekolah. Tapi harapan kita adalah tidak ada anak-anak kita yang mogok belajar ya. Karena kalau sudah mogok belajar itu sudah menyimpang dari fitrahnya. Tapi kalau mogok sekolah itu belum menyimpang dari fitrahnya, hanya saja mungkin tempat belajar mereka yang lain atau berbeda dengan sistem persekolahan. Demikian ini yang saya sampaikan tentang anak mogok sekolah ya, yang sering sekali kita menyebutnya anak bermasalah, tapi sejatinya itu adalah potensi mereka yang tidak terfasilitasi, yang tidak diakui, sehingga mereka protes. Dia mencari pengakuan di luar. Nah, sehingga dia dapatkan di luar, maka dia enggak mau datang ke sekolah yang tidak mengakui potensinya. Demikian, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya, semoga bermanfaat di kesempatan malam hari ini untuk keluarga Qurani sekalian terkait tema ketika anak mogok sekolah. Dan semoga materi yang telah dijelaskan tadi oleh Al-Ustaz dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita pahami tanpa terkecuali. Baik, selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi. Dan bagi yang belum bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 08953-9903-0417 atau dapat melalui live chat channel YouTube kami. Baik Ustaz, akan bacakan pertanyaan yang pertama. Datangnya dari satu pekan yang lalu, di pertemuan kita yang lalu. Datangnya dari Bapak Bilal Ali melalui chat YouTube. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, Anak umur berapa yang sudah pantas kita berikan kepada mereka, yaitu smartphone atau HP? Saya takut anak saya nanti kecanduan smartphone Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, dari Bapak Bilal ya. Semoga Allah menjaga Bapak dan keluarga. Jadi umur berapa anak mulai diberikan smartphone atau diberi gadget? Ini menjadi permasalahan, dan berdasar pengamatan saya, setiap tahun kaidah tentang smartphone ini berubah-ubah. 2 tahun yang lalu kita mendengar, sebelum anak balik jangan dipegangi smartphone. 2 tahun yang lalu. Ternyata setahun yang lalu berubah lagi, karena kondisi perkembangan teknologi, sehingga anak SMP ya, tahun-tahun yang lalu, tidak pegang smartphone itu sudah akan bermasalah. Dia akan keluar mencari smartphone itu di mana, atau mungkin di temannya atau di mana, sehingga orang tua kerepotan. Akhirnya saat ini anak-anak SD pun sudah mulai pada pegang. Seandainya dicegah pun, mereka itu akan memaksa, bahkan bisa jadi juga keluar mereka untuk mencari smartphone di luar, entah mungkin dari kakeknya, entah dari mungkin temannya, dan sebagainya. Oleh karena itu, batasan umur kapan anak-anak itu diberi smartphone itu relatif tergantung keluarga masing-masing, tergantung kondisi keluarga masing-masing. Karena mereka adalah anak-anak generasi Z generation, mereka lahir sudah ada smartphone, sehingga sudah bukan merupakan benda asing bagi mereka adanya smartphone tersebut. Sehingga mereka banyak belajar dari smartphone tersebut. Nah, maka jawaban kapan mereka diberi itu, orang tualah yang lebih tahu. Karena tugas mendidik itu adalah pada pundak masing-masing orang tua. Terus apa yang harus kita lakukan apabila anak itu kecanduan smartphone? Perlu kita katakan, pertanyaan seperti ini hampir semua orang tua itu mengalami, hampir sebagian besar orang tua mengalami. Sehingga dari hasil diskusi, para guru, para praktisi pendidikan mengatakan, sesungguhnya mereka bukan kecanduan smartphone, tapi mereka memang sedang belajar melalui smartphone tersebut. Banyak sekarang ini ya, orang-orang yang sekarang ahli di bidang IT, ahli di bidang aplikasi, ternyata waktu kecilnya mereka itu senang bermain smartphone, entah itu mungkin game atau mungkin tutorial lewat YouTube dan sebagainya. Karena disitulah mereka belajar, terutama anak-anak yang akademis. Anak-anak yang akademis itu sangat betah sekali dengan smartphone. Tapi anak-anak yang tipenya tadi, golongan yang ketiga tadi, yang senangnya bergaul, maka dia bermain itu pun sambil mungkin bermain dengan temannya keluar. Ya, maka sering sekali anak yang dikatakan kecanduan itu adalah anak-anak yang kategori akademis tadi. Yaitu tipe-tipe anak yang suka berpikir. Dia mungkin bekerja kerasnya, suka bekerjanya tidak dominan, dan suka bergaulnya tidak dominan. Ini. Nah, maka masalah kecanduan ini perlu kita lagi sekali lagi kita perlu menggali potensi anak kita. anak saya ini potensinya ke senang berpikir, senang bekerja, apa senang bergaul. Kalau ternyata memang senang berpikir, memang tanda kutip kecenderungan kepada kecanduan smartphone itu besar sekali itu. Tapi kalau anak saya sebagai contoh, ya anak kita itu adalah senang bekerja dan senang bergaul, mereka bermain smartphone tapi tidak sampai kecanduan, karena mereka butuh untuk keluar, untuk berkegiatan fisik, untuk bertemu dengan temannya. Ini. Nah, jadi kesimpulan dari pertanyaan Pak Bila tadi, ya kapan mulai diberikan kepada anak itu relatif ya, tergantung kondisi keluarga masing-masing ya. Terus kemudian masalah bagaimana mengatasi kecanduan, kita petakan potensi anak-anak kita. Kalau ternyata dia itu adalah senangnya bergaul dengan teman tapi kok kecanduan game ya, tanda kutip kecanduan, maka bisa jadi egosentris dia itu belum tuntas. Mungkin semasa kecil dia ingin pegang smartphone, tapi ternyata oleh orang tuanya betul-betul dicegah, sehingga keinginan itu ditahan oleh anak, ya dipendam oleh anak. Nah, begitu mereka mendapatkan smartphone itu, yang terpendam tadi ditumpahkan oleh anak tersebut, sehingga seolah-olah anak itu kecanduan. Jadi kecanduan tersebut sebenarnya untuk anak-anak yang kelompok 2 dan 3 tadi itu adalah karena egosentris sebelumnya yang tidak tuntas. Ya, demikian wawalam bisawab. Terima kasih atas jawabannya. Menyambung pertanyaan dari Pak Bilal tadi, Ustadz, bagaimana jika ada anak, Ustadz, usia 10 tahun di rumah tidak boleh membawa atau menggunakan smartphone, namun dia sembunyi-sembunyi di suatu tempat, Ustadz, berharap orang tua itu memegangkan smartphone untuknya untuk belajar, Ustadz, tapi ternyata dia itu membuka situs-situs yang terlarang, umpama melihat girls band Korea, Ustadz. Silakan, Ustadz. Bagaimana solusinya, Ustadz? Ya. Jadi menghindari adanya penyimpangan penggunaan smartphone pada anak-anak itu disebabkan pada saat anak memegang smartphone itu tidak mau untuk apa, sehingga semuanya dibuka oleh dia. Maka ini pentingnya mengenal anak-anak kita, kemudian mengakui potensi mereka. Kita dukung pengembangan potensi anak kita. Sebagai contoh, misal anak itu cenderung kepada jalur profesional ya, kelompok yang kedua, ternyata dia menyukai di bidang permesinan sebagai contoh, maka kita akui, betul-betul kita dorong anak kita bahwa insya Allah besok kamu jadi ahli teknik, karena apa, sudah ketahuan potensi dari awal. Maka cap itu atau label itu yang diberikan kepada anak tersebut, anak itu akan merasa bangga. Oh, berarti aku besok itu ahli teknik, sebagai contoh. Maka begitu dia memegang smartphone, sementara label ada pada dirinya bahwa dia adalah calon ahli teknik, maka dia cenderung untuk membuka website-website atau alamat-alamat atau situs-situs yang terkait dengan teknik tersebut. Karena apa? Begitu dia memegang, ada tujuan. Tapi kalau anak memegang ini hanya untuk bersenang-senang, ya, sebelumnya dilarang, tapi begitu diberikan, karena sebelumnya dilarang, akhirnya dia nggak tahu untuk apa, hanya untuk bersenang-senang, maka cenderung yang dia buka adalah sesuatu yang menggelincirkan ya anak tersebut, atau sesuatu yang menyimpang dari fitrah anak tersebut. Ini, jadi intinya penyimpangan itu antara disebabkan karena apa? Ketika anak membuka smartphone tidak tahu tujuan apa saya menggunakan smartphone ini. Nah, oleh karena itu memang dari awal ya, walaupun mungkin anak itu masih kecil, tapi kalau dia tahu ya bahwa saya memegang smartphone itu untuk apa, insya Allah Ta'ala akan lebih aman dibandingkan apabila anak memegang smartphone hanya untuk bersenang-senang. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, adanya internet ini itu seperti banjir bandang. Informasi adanya apa namanya, datangnya globalisasi ini, adanya internet ini, adanya smartphone ini adalah seperti banjir bandang. Apabila ada banjir bandang, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan melawan? Kita berusaha melawan arus tersebut, maka kita akan hanyut juga, kita akan binasa. Apakah kita akan ikut arus? Kita juga akan binasa. Nah, maka yang kita lakukan apa? Mari kita bersama anak-anak kita, bersama masyarakat, kita berselancar di atas banjir bandang tersebut. Kita manfaatkan banjir informasi, banjir internet tersebut untuk meraih tujuan kita. Sudah banyak saudara-saudara kita yang memanfaatkan adanya banjir informasi ini, banjir internet ini, antara lain sudah tersebarnya situs-situs atau alamat-alamat website tentang kajian-kajian yang bermanfaat, itu antara lain bisa memanfaatkan banjir informasi atau internet yang sekarang ada. Namun kemudian apabila kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik, ya maka binasalah kita. Ini yang perlu kita lakukan. Maka saat ini untuk anak-anak kita sepertinya kita sudah tidak mampu untuk menahan mereka tidak memegang smartphone. Apalagi ke depan smartphone itu makin kecil, fiturnya makin lengkap, ya, sehingga kecenderungan makin melekat pada diri anak. Kalau kita kemudian pisahkan mereka dengan smartphone, seolah-olah mereka kehilangan salah satu bagian dari tubuhnya. Ini kenyataan yang terjadi pada anak-anak kita dan ternyata tidak pernah diprediksi oleh para praktisi-praktisi pendidikan tentang adanya generasi Z ini yang ternyata sifatnya tiba-tiba adalah seperti itu dan berubah sangat cepat sekali. Ini yang bisa saya jawab, ya, demikian wa'alam bisawab. Baik, saya terima kasih jazakallahu khairan atas nasihat dan jawabannya tadi, khususnya untuk Bapak Bilal Ali yang ada di live chat channel YouTube kami. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan yang kedua, masih datangnya dari live chat YouTube dari Bapak Samsam. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimanakah menafsirkan kisah Nabi Khidir yang membunuh anak karena melihat potensi anak tersebut yang membahayakan orang tuanya di kemudian hari? Silakan Ustadz. Ya. Tentang kisah-kisah yang tentang pembunuhan, kisah-kisah yang tentang kekerasan ini, terutama pada saat kita berkisah tentang anak-anak pada usia di bawah 7 tahun, ya, atau di bawah 10 tahun, indahlah kita berusaha untuk merubah redaksinya, segaya kita menceritakannya itu kita rubah sehingga ada persepsi positif pada diri anak. Sebab masa-masa penumbuhan fitrah keimanan, ya, usia-usia di bawah 7 tahun itu adalah masa menumbuhkan imaji positif. Kemudian apabila kita bercerita tentang raka, tentang peperangan, pembunuhan, ya, dan sebagainya, atau hal-hal buruk lainnya, ya, ini akan dikhawatirkan muncul imaji negatif pada diri anak. Kalau muncul imaji negatif itu berbahaya sekali. Maka bisa jadi mereka akan berpikir bahwa Islam itu tidak menebar kasih sayang, Islam itu menakutkan. Karena apa? Imaji negatif tersebut. Oleh karena itu, pada saat kita berkisah tentang hal-hal yang kita khawatirkan anak muncul imaji negatif, bisa kita skip, ya, atau kita tidak kisahkan dulu, nanti kita kisahkan setelah mereka umur di atas 7 tahun atau setelah tamyiz, atau mungkin sampai 10 tahun ini. Nah, itu caranya adalah seperti itu. Jadi dihindarkan bahwa di bawah 7 tahun itu muncul imaji negatif pada diri anak. Maka pilihlah kisah-kisah yang betul-betul menumbuhkan mahabbah, kecintaan dia kepada Allah, kecintaan dia kepada Islam, dan kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan, ya. Wa'alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Bapak Samsam di live chat YouTube. Baik, selanjutnya kami bacakan, beralih ke WhatsApp. Ada pertanyaan dari Ummu Zainab. Beliau bertanya, Ustaz, maaf, saya baru mengikuti pelajaran kajian ini, Ustaz. Mohon petuahnya, Ustaz, sebaiknya bagaimana mengajari hafalan atau ngaji terhadap anak usia 7 tahun? Bagaimanakah jika anak saya kurang suka ngaji? Apakah dibiarkan saja? Ataukah bagaimana, Ustaz, jika nanti tetap tidak suka ngaji? Mohon nasihatnya. Ya, dari Ummu Zainab, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ummu dan keluarga. Ngajinya anak itu terkait dengan fitrah keimanan atau karakter keimanan anak. Dan seharusnya anak yang di bawah 7 tahun itu belum adanya penekanan atau beban akademis. Karena di bawah 7 tahun itu adalah masa-masa penumbuhan hati anak, yaitu fitrah keimanan. Maka apabila anak 7 tahun itu masih tidak mau ngaji, maka sebenarnya tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah, anak tidak cinta ngaji. ini. Jadi tidak cinta ngaji. Mungkin dia cinta tapi belum mau ngaji. Karena apa? Dia masih apa namanya ngajinya tidak tertib. Ya, ada kecintaan pada itu nggak masalah karena dia umurnya baru 7 tahun atau masih di bawah 7 tahun. Maka untuk mengajarkan hafalan ngaji anak itu adalah yang pertama, sebelum 7 tahun tumbuhkan cinta mengaji atau cinta menghafal. Caranya bukan dengan pembiaran, ya. Dia sesuka hatinya untuk bermain atau menuntaskan egonya. Tidak ada kamus pembiaran dalam pendidikan. Adanya adalah pendampingan, penjagaan, kebersamaan, ya, kelekatan ini. Maka untuk menumbuhkan cinta mengaji anak itu adalah dengan dialog. Kadangkala kita sedang keluar, ya, di perjalanan naik sepeda motor melihat ada pelangi yang indah sekali. Kita cerita, nak, itu pelangi yang menciptakan Allah. Ya, kemudian Allah itu maha indah, Allah itu sayang kepada kita. Terus nanti kemudian ada hujan turun, anak bisa hujan-hujanan, senang sekali. Kita cerita bahwa yang menciptakan hujan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan air itu Allah, sehingga adik bisa senang bermain. Ini akan muncul imaji positif pada diri anak. Kemudian setelah itu kita cerita kepada anak, ini sedang, ini Umi sedang ngaji. Ini sebenarnya Quran itu adalah firman dari Allah. Ini adalah perkataan dari Allah. Nah, dan perkataan dari Allah itu pasti benar karena Allah sayang. Nah, kalau imaji positif terhadap Allah sudah tumbuh, tumbuh mahabbah, kecintaan kepada Allah, insya Allah dia akan cinta Al-Quran karena adalah firman Allah. Kalau sudah tumbuh cinta, insya Allah nanti setelah 7 tahun dia diajarkan, ya, untuk mengaji senang sekali. Senang sekali karena apa? Sudah tumbuh cinta. Nah, kemudian ini ya, tadi untuk di bawah 7 tahun, kemudian setelah 7 tahun kemudian kita baru mengenalkan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran, ya, bersamaan dengan diperintahkannya anak untuk sholat. Perintahkannya anak diajari sholat pada usia 7 tahun. Kita ajari, namun kalau sebelum 7 tahun anak sudah meminta untuk diajari membaca, maka kita turuti. Tapi kalau anak masih belum mau sebelum 7 tahun, maka jangan dipaksa. Nah, kemudian setelah 7 tahun baru kita kenalkan, karena 7 tahun itu mulai tamyiz, yaitu nalarnya mulai tumbuh. Maka mulai kita ajarkan pada anak cara membaca Quran yang benar. Kalau cinta sudah tumbuh sebelumnya, maka diajari dia pasti akan senang. Nah, sehingga kalau dia sudah cinta sampai 7 tahun, kemudian 7 sampai 10 sudah belajar tentang Al-Quran, belajar menghafal, maka setelah 10 tahun, ya, bersamaan dengan boleh dipukulnya anak ketika enggak mau sholat, maka dia akan mandiri untuk menghafal. Tapi perlu kita ketahui bahwa menghafal Quran atau mengaji itu harus karena itu akhlak yang mulia. Tapi untuk menjadi hafidh atau hafidhah itu adalah bakat. Maka apabila anak kita bakat di bidang hafidh hafidhah, maka kita pacu di situ, bahkan bisa kita target sehingga dia akan hafal sebelum lulus sekolah, hafal 30 juz. Namun kalau ternyata kita ketahui anak-anak kita itu bakatnya bukan di menghafal, ternyata dia bakatnya ada pemahaman, maka jangan kita paksakan dia harus segera untuk hafal 30 juz dengan pemaksaan. Itu akibatnya tidak baik. Yang kita tumbuhkan adalah kecintaan menghafalnya itu. Walaupun dia tidak hafal selama sekolah, tapi harapan kita tidak akan, dia akan menghafal seumur hidupnya. Bisa jadi dia akan hafal Quran setelah umur 40 atau 50 tahun, tapi dia akan menghafal seumur hidupnya. Nah, apa akibatnya apabila ada pemaksaan? Kita mungkin tahu anak kita bakatnya bukan di menghafal, tapi di pemahaman. Kita paksa untuk menghafal. Boleh, bisa jadi anak itu hafal sebelum lulus. Namun karena itu bukan potensi anak kita, sehingga setelah lulus mereka ada yang jadi mantan hafidh dan hafidhah. Karena apa? Karena ada imaji negatif bahwa ternyata menghafal itu tidak enak, karena selama sekolah dia menghafal itu dipaksa, sehingga setelah lulus merasa selesai menghafalnya, hanya memenuhi target dari orang tuanya saja, hanya bangga dengan diri, ini loh abi, umi, bapak, ibu, ini saya sudah hafal. Nah, setelah lulus mereka susah sekali untuk murojaah, untuk menghafal, sehingga dikhawatirkan akan menjadi mantan hafidh atau hafidhah. Ini adalah musibah. Nah, oleh karena itu maka kita sekali lagi kenali anak kita. apakah dia cenderung di menghafal atau memahami. Kalau ternyata dia cenderungnya menghafal, kita target. Kalau ternyata cenderungnya di memahami, maka tumbuhkan kecintaan menghafal atau mengaji itu, sehingga diharapannya walaupun sudah tidak sekolah, dia akan menghafal seumur hidupnya. Demikian, wa'alam bisawab. Bang Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Ummu Zainab tadi yang bertanya. Baik, pertanyaan selanjutnya masih di WhatsApp di 0895399030417 dari Humairo di Dempet. Beliau bertanya, Ustadz, saya sedang recovery anak saya usia 9 tahun. Pertanyaannya, apakah menuntaskan ego itu itu adalah mengabaikan adab? Silakan, Ustadz. Menuntaskan ego, ini ya, dari Umu Humairo dari Dempet Demak ya. Jadi menuntaskan ego apakah kemudian mengabaikan adanya adab? Ya, jadi pendidikan adab itu sebenarnya mulai dari sebelum 7 tahun bersamaan dengan penuntasan ego. Hanya saja pendidikan adab pada saat penuntasan egosentris itu adalah menumbuhkan kecintaan anak pada adab, bukan dilatih untuk adab, sebab latihan adab itu mesti akan bertentangan dengan penuntasan egosentris. Nah, jadi adab tetap diajarkan pada anak dalam bentuk apa? Yaitu menumbuhkan cinta adab, kecintaan, belum waktunya untuk dilatih ini. Sering sekali kita memahami tentang pendidikan adab ini adalah latihan, tapi sebenarnya pendidikan adab itu sebelum latihan adalah penumbuhan kecintaan ini. Nah, ini jadi kata pembiaran ini sekali lagi ya, dalam penuntasan egosentris itu tidak dibenarkan dalam pendidikan ya. Jadi bukan dengan pembiaran, kita menuntaskan ego anak itu didampingi anak tersebut dengan dialog-dialog, dengan pengarahan, penjagaan ya, bukan pembiaran ya. Itu tidak dibenarkan kalau pembiaran. Demikian, wa'alam bisawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Humairo tadi yang bertanya di Dempet. Selanjutnya pertanyaan kami bacakan datangnya dari Umu Fulan di Semarang. Beliau bertanya, Ustadz, anak saya terbiasa bebas bermain dulunya tanpa ada tekanan psikis. Sekarang usianya 10 tahun, saya kesulitan dalam mengajak dia untuk suka belajar tata tertib, adab, dan hal-hal positif lainnya. Di usia 10 tahun ini dia masih terus bermain bak anak balita. Meskipun nasihat dan kelembutan sudah kami coba, bagaimana caranya agar dapat merangsang ke anak saya itu agar dia merasa lebih paham kalau dia sudah dewasa? Dari Umu Fulan di Semarang. Silakan, Ustaz. Ya. Dari Umu Fulan yang ada di Semarang ya. Semoga Allah menjaga Umu dan keluarga. 10 tahun masih suka bermain. Padahal waktu kecilnya itu sudah puas bermainnya. Berarti ada satu hal yang belum tumbuh pada diri anak, yaitu imaji positif. Mungkin bisa jadi egosentris dia tumpah, sudah tuntas, tapi ternyata ada imaji positif yang tidak tumbuh. Nah, maka untuk mengatasi agar anak itu mau apa namanya beradab, mau belajar dan sebagainya, tumbuhkan imaji positif itu dengan cara apa? Yaitu dengan banyak dialog, dengan empati, bukan dengan kekerasan. Walaupun ada perintah, pukullah anakmu, wadribuhum 'alaiha wa abna'u asrin, pukullah mereka apabila mereka tidak mau sholat ketika mereka umur 10 tahun, namun perlu kita ketahui bahwa pemukulan itu dilakukan setelah anak tumbuh fitrah keimanan dan fitrah belajarnya. Tapi kalau fitrah keimanan belum tumbuh ya, sebagaimana imaji positif belum tumbuh, maka yang kita lakukan adalah dengan kelembutan, bukan pemukulan. Sebab dengan pemukulan itu justru anak menjadi lebih jauh, lebih jauh dari adab, lebih menjauhi dari ilmu ini. Nah, maka yang perlu kita lakukan apabila anak 10 tahun masih suka bermain seperti anak kecil, kita dekati, sering kita berdialog. Mungkin bisa jadi dari kecilnya itu kita kurang dekat, orang tua kurang dekat dengan anak, sehingga tidak ada dialog-dialog tentang ketuhanan, tentang keesaan Allah, tentang tauhid ini. Tidak ada dialog-dialog tentang apa namanya kebaikan-kebaikan orang, tentang betapa indahnya alam semesta, betapa hebatnya para pahlawan-pahlawan, para sahabat radhiyallahu anhum. Itu bisa jadi karena itu. Jadi tadi yang ditanyakan oleh Mufulan tadi, Mufulanah, itu mungkin bisa jadi egosentris anak tumpah tuntas, tapi ternyata imaji positifnya belum tumbuh. Nah, ya, maka yang perlu dilakukan sebagaimana kita jelaskan tadi, bahwa perlu adanya empati dari umu, dari ibu dan bapak, ya, kemudian sehingga anak merasa dekat, ya, dekat dengan orang tua. Setelah merasa dekat, akhirnya anak percaya pada orang tua. Setelah percaya pada orang tua dan menganggap orang tua itu sayang, orang tua itu baik, maka nasihat itu akan masuk. Itulah metodenya. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami oleh kita semua yang menyimak, khususnya Ummu Fulan tadi yang bertanya. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari Anto, tidak menyebutkan tempatnya. Beliau bertanya, Ustaz, anak kami usia 18 tahun memiliki sifat demam panggung. Seperti contoh, waktu dia mengimami sholat di musola, bacaannya menjadi berantakan dan gemetaran Ustaz dianya. Padahal jika di rumah hafalan Qur'annya bagus dan fasih. Bagaimanakah mengatasinya Ustaz, perasaan demam panggung tersebut pada anak saya Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, jadi dari Pak Anto ya, semoga Allah menjaga Pak Anto dan keluarga. Anak 18 tahun demam panggung. Maksudnya demam panggung itu berarti dia pentas di panggung, bukan. Dia grogi apabila dihadapi banyak orang. Padahal di rumah itu sudah pada saat dia menghafal sendiri itu nyaman sekali dan bagus sekali, tapi ternyata begitu dia mengimami sholat ternyata grogi. Ini dua kemungkinan penyebabnya ya. Kemungkinan yang pertama itu adalah memang itu potensi dia adalah bukan ekstrovert. Dia potensinya adalah potensi senang tidak ketemu orang gitu. Jadi sukanya itu tidak apa namanya menyendiri atau tidak senang ketemu orang, itu potensi itu. Ya, potensi. Maka sekali lagi memang mengenal anak kita itu penting gitu. Ya, mengenal anak kita potensinya apa itu penting sekali, sehingga kita setiap ada permasalahan kita bisa menganalisa. Itu kemudian pertama ya. Jadi memang potensi dia adalah memang dia tidak suka ketemu banyak orang. Kemungkinan yang kedua itu adalah egosentris yang belum tuntas. Salah satu ciri-ciri ego belum tuntas itu yaitu tidak munculnya rasa percaya diri ya, tidak pede. Ini kemungkinan yang kedua, dan ini sering terjadi pada anak-anak zaman sekarang ya. Nah, caranya bagaimana? Yaitu tumbuhkan egonya, tumbuhkan rasa takut bersalah. Itu kan kurang pede karena takut bersalah, takut disalahkan. Takut disalahkan, padahal namanya manusia salah itu wajar. Tapi anak yang tidak pede itu ketakutan sekali untuk disalahkan. Ketakutan sekali untuk dimarahi. Ketakutan sekali untuk ditegur. Ini. Nah, oleh karena itu bagaimana mengatasinya apabila ternyata itu adalah ego tidak tuntas? Ya, metodenya sama. Kita enggak bisa dengan kekerasan. Yang pertama adalah akui bahwa dia hebat. Akui bahwa dia hebat. Kemudian support pada anak tersebut bahwa salah itu wajar. Manusiawi. Ya. Manusiawi. Kemudian yang ketiga adalah potensinya dikuatkan. Kalau ternyata dia potensinya ternyata adalah senang berkumpul dengan orang, tapi ternyata dia kurang pede karena ego gak tuntas, itu kita dukung, kita akui bahwa sebenarnya kamu itu sudah hebat sekali ya. Jangan takut dengan orang ya, karena yang paling hebat di sini itu adalah insya Allah kamu yang hafalannya paling banyak, maka kamu jadikan imam. Maka dengan adanya apa namanya pengakuan ya, kemudian dorongan dari orang tua, terus kemudian adanya penuntasan egosentris tadi ya, mungkin dia senang melakukan apa, terkekang di rumah, kemudian coba kita untuk memfasilitasinya, insya Allah ta'ala dia akan menjadi pede. Jadi intinya tidak pedenya anak tersebut ya, apabila itu bukan potensi ya, bukan apa namanya potensi dia memang senang berkumpul dengan orang ya, itu kok dia tidak pede itu karena egosentris tadi ya, karena bisa jadi masa lalu waktu kecilnya ya, sebelum dia 7 tahun sudah banyak tekanan-tekanan dalam dia belajar, sehingga tekanan itu terbawa sampai dia dewasa, walaupun sekarang umurnya sudah 18 tahun. Bahkan sampai tua pun kalau ego itu tidak tuntas, tidak ada rasa percaya diri walaupun dia umurnya sudah 40 atau 50 tahun. Nah, oleh karena itu ini kita perlu tuntaskan egosentris anak tersebut sehingga dia muncul kepedeannya atau percaya dirinya. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Semoga dapat dipahami oleh Bapak Anto tadi yang bertanya. Pertanyaan terakhir Ustaz datangnya dari Bunda Lia di live chat YouTube. Beliau bertanya, Ustaz, Anak saya umur atau usia 13 tahun. Dia memiliki sikap kasih sayang terhadap adik dan dia belum memiliki sifat kasih sayang terhadap keluarganya, bahkan kasar terhadap orang tuanya. Sempat kami memondokkan anak kami tersebut 2 tahun di pondok pesantren. Bagaimanakah solusinya Ustadz untuk anak saya tersebut? Silakan Ustadz. Ya. Anak 13 tahun ya, dia belum menunjukkan rasa kasih sayang terhadap adik-adiknya. Bapak Ibu ya, Abi dan Umi, perlu kita ketahui bahwa ternyata anak-anak dalam menunjukkan kasih sayang kepada keluarganya itu macam-macam. Ada yang dengan banyak ngomong sehingga tampak sekali dia itu sayang. Ada yang mungkin dengan hanya diam, tapi dalam hati dia betul-betul dia sayang kepada keluarganya. Ada yang ketiga ini, yaitu dia dengan kasar. Ya, dengan kasar, namun melihat apa namanya kondisi adiknya mungkin butuh bantuan, dia segera mengambil tindakan, walaupun mungkin biasanya sering bertengkar gitu. Atau mungkin pada saat dia sendirian ya, adik-adiknya tidak ada, kemudian dia merasa gelisah mencari-cari adiknya, itu pertanda bahwa dia sayang. Jadi maka sekali lagi kita perlu menggali potensi anak kita. Kalau ternyata anak bapak atau ibu tadi itu adalah memiliki bakat kecenderungan kepada influencing, yaitu tipe-tipe orang komander atau suka mempengaruhi, maka kasarnya itu adalah sebenarnya potensi dia itu. Potensi dia yang biasa untuk melawan orang yang berusaha menekan dia. Ini kalau memang dia komander, nah maka kita perlu apa namanya, tidak perlu istilahnya menyamakan ya, menyamakan anak-anak kita, membandingkan anak-anak kita, karena anak-anak kita itu unik ya. Keunikan itu yang kita akui seharusnya pada diri anak-anak kita. Jadi kemudian anak itu mondok 2 tahun. Nah, walaupun dia mondok ya 2 tahun, sesungguhnya bahwa kewajiban itu bukan berpindah kepada ustadznya di pondok atau mudirnya, tapi kewajiban mendidik tetap ada pada pundak masing-masing orang tua. Ini, walaupun dia mondok, maka tetap komunikasi ya, ditengok tuh sesering mungkin. Karena itulah kesempatan kita untuk mendidik anak-anak kita. Ini. Nah, jadi intinya jangan dilabeli tergesa-gesa kepada Ananda bahwa dia tidak sayang kepada adik-adiknya. Bisa jadi kita yang salah menilai anak. Karena perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa semua anak itu hebat. Ya. Kok mereka nakal itu kan dua kemungkinan sebagaimana sering kita bahas ya. Kemungkinan pertama adalah potensi dia, yang kedua adalah memang itu ego dia yang tidak tuntas. Ya, demikian wa'alam bisawab. Bagus, saya terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh Bunda Lia di live chat YouTube kami tadi yang bertanya. Selanjutnya Ustaz, kita cukupkan. Selanjutnya silakan Ustaz untuk kesimpulan singkatnya Ustaz. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kalau kita perhatikan permasalahan-permasalahan anak kita dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, sebenarnya hanya berputar masalah itu saja, dua kemungkinan. Ya, semua anak yang dianggap nakal itu hanya dua kemungkinan. Yang pertama adalah kita tidak mengenal potensi anak, ya, sehingga kita anggap potensi itu sebagai kenakalan. Yang kedua adalah luka hati anak ya, akibat ego yang tidak tuntas, akibat trauma psikis, sehingga anak berusaha untuk menumpahkannya. Nah, dua kemungkinan ini harusnya kita mengetahui dengan tepat pada masing-masing anak kita, sehingga cara kita mengatasi tanda kutip penakalan anak tersebut betul-betul sesuai dengan sasaran. Nah, kemudian terkait dengan mogok sekolah ini, sebenarnya anak mogok sekolah itu bukan anak nakal. Hanya dia berani mengungkapkan bahwa saya tidak cocok dengan metode sekolah yang sekarang ada, yang sekarang saya sekolah itu. Ini. Ya alhamdulillah, harusnya kita bersyukur anak kita mau mengungkapkan, daripada itu dipendam. Ya, daripada dipendam kemudian akan tumpah setelah mereka dewasa, itu lebih berbahaya lagi. Makanya apapun kondisi anak-anak kita, mereka adalah fitrah. Mereka adalah kondisinya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka kondisinya sebenarnya adalah mencintai ibadah. Tidak ada anak malas belajar dan tidak ada anak yang tidak memiliki potensi. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua hendaklah merubah pola pikir kita yang biasanya sekarang ini menganggap anak nakal, maka malah kita pikir terlebih dalam lagi tentang pendidikan fitrah ini, bahwa anak-anak kita adalah hebat semuanya. Hanya hebatnya mereka itu berbeda-beda. Ini. Nah, kita akui kehebatan mereka. Apabila mereka merasa diakui, adanya pengakuan dari orang tuanya, dari pendidiknya, dari gurunya, insya Allah ta'ala mereka akan tidak bermasalah. Ya, mereka akan menikmati pendidikan itu karena apa? Diakui. Nah, jadi intinya mengatasi anak mogok sekolah ini, kita nggak boleh panik, kita harus tenang. Yang langkah yang pertama dilakukan adalah kenali anak kita yang mogok tersebut. Ya, kenali mengapa dia mogok. Apakah memang itu dia potensinya di bidang kewirausahaan atau profesional, dia tidak di akademis. Bisa kita lihat kebiasaan anak kita. Kalau kebiasaan anak itu enggak suka berpikir panjang-panjang, itu biasanya cenderung non akademis. Maka wajar kalau di pendidikan formal yang cenderung akademis dia enggak nyaman, itu wajar sekali. Ya, kemudian yang kedua, kita feedback ya ke belakang. Mungkin bisa jadi dulu masa kecil dia itu egonya tidak tuntas. Imaji positifnya enggak tumbuh karena apa? Sudah banyak tekanan. Sehingga sejak TK dia sudah dipaksa belajar, SD dipaksa belajar, SMP dipaksa belajar, begitu dia SMA dia mulai berulah. Karena apa? Dalam diri dia sudah ada kebosanan. Kebosanan untuk belajar. Karena merasa bahwa masa bermainnya sejak kecil itu tersita, tidak tumpah. Nah, sehingga walaupun dia sudah besar masih merasa ingin bermain. Nah, bermainnya anak yang sudah remaja, yang sudah dewasa itu bukan seperti anak kecil lagi, lari-lari dan sebagainya, bukan. Mereka bermainnya akhirnya berupa kenakalan dengan tawuran, ya, mencoret-coret tembok-tembok di kota, merusak fasilitas umum, kebut-kebutan dan sebagainya. Itu sebenarnya mereka ingin bermain, ya, cuma mereka sudah dewasa, merasa bahwa masa bermain waktu kecilnya masih kurang. Demikian yang bisa kita simpulkan ya tentang masalah anak mogok sekolah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membantu kita dalam mendidik anak-anak kita ya, yang unik-unik ini, yang memiliki potensi berbeda-beda, sehingga dalam pikiran kita tidak ada anak nakal. Semua anak adalah berpotensi. Nah, bagaimana kita mengakui dan mendorong potensi mereka sehingga anak-anak kita betul-betul menjadi anak-anak yang hebat-hebat. Demikian, wa'alam bisawab. Apabila ada yang benar itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah itu adalah dari saya pribadi dan setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.